بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwatu fillah, hari ini Ahad, saya selayaknya kajian kita bersama Ustaz Rahmat Hidayat hafizahullah taala. Berhubung beliau hadir, saya kembali diminta untuk menggantikan beliau dan alhamdulillah kita dapat kesempatan melanjutkan kitab Al-Wabil Sayyib. Pada pelajaran pagi kemarin kita telah menjelaskan secara ringkas bahwasanya surga itu pintunya adalah iman. Afwan, surga itu kuncinya adalah iman. Yang tak punya kunci iman tak akan bisa membuka surga. Kemudian kita jelaskan pula perkataan Al-Qayyim bahwasanya kunci itu akan dapat berfungsi ketika ada gerigi-geriginya. Kunci tanpa gerigi tak bisa membuka pintu. Ya. Maka gerigi-gerigi inilah syariat berupa salat, zakat, puasa, haji, sedekah, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, berbuat bakti kepada ibu bapa, memberikan hak kerabat, tetangga dan semacamnya. Inilah gerigi-geriginya. Ya, kemudian surga itu juga tidak akan pernah dimasuki oleh orang-orang yang buruk. Karena surga adalah darut thayyibin, negeri bagi orang-orang yang baik. Karena itulah, ya, syarat lain seseorang masuk surga selain memiliki kunci yang memiliki gerigi-gerigi, dia juga harus menjauhi penghalang-penghalang surga. Surga adalah darut thayyibin, negeri orang baik-baik, maka tak akan mungkin masuk ke dalamnya, ya, orang-orang yang jelek, al-khabithun. Orang-orang yang jelek amalannya, orang-orang yang jelek perkataannya, orang-orang yang jelek i'tiqad keyakinannya. Bagi orang-orang yang jelek amalannya, perkataannya di dunia, tidak akan dapat masuk surga sebelum dia terlebih dahulu dibersihkan kejelekannya. Dan tempat membersihkan kejelekan itu adalah apa? Neraka. Setelah dibakar habis dosa-dosanya, bersihlah dia, baru boleh masuk ke dalam surga. Kecuali jika Allah SWT bersihkan dosa-dosa di dunia dengan penyakit, ujian, bencana, petaka, kesedihan, ya, kehilangan harta, wafatnya jiwa orang dikasihinya, musibah intinya. Dibersihkan dengan musibah di dunia, dibersihkannya dengan taubat, dibersihkannya dengan istighfar, maka habislah dosa-dosanya di dunia. Tak ada lagi dituntut di hari kiamat. Maka dengan kunci iman dan gerigi-gerigi syariat, masuklah dia dengan lempang ke negeri yang baik. Ya, dan kita sebutkan pagi kemarin bahwa negeri itu terbagi tiga. Ada negeri, ya, yang murni padanya kebaikan, dialah surga dan abadi kekal selama-lamanya, darut thayyibin. Ya, yang kedua adalah negeri yang murni padanya keburukan, tak ada sedikit pun kebaikan, dialah namanya neraka, darul khabithin. Ya, tentunya akan berbeda sikap malaikat-malaikat yang menyambut ahli surga, akan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum, selamat masuk ke dalam surga ini, kalian orang baik-baik. Berbeda pula ucapan orang-orang, ucapan para malaikat-malaikat yang menjaga neraka, ya, kepada orang-orang yang akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya bahwasanya Allah kelak akan mensortir manusia. Yang baik-baik dipisahkan, masuk ke dalam surga, yang buruk-buruk disortir. Ditumpuk, dikumpulkan, kata Allah, liyamizallahul khabitha minat thayyib, agar Allah menyortir, memisahkan antara yang buruk dari yang baik. Ya. يَمِزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. Maka Allah Subhanahu wa taala pisahkan yang buruk, ditimpakan satu sama lain. Ya, bagaikan menyortir buah yang busuk-busuk dibuang. Yang bagus-bagus inilah yang dijual. Setelah bertumpuk-tumpuk busuk, campakkan ke lubang sampah. Setelah ditumpuk-tumpuk yang jelek-jelek dari manusia, campakkan ke mana? Tak mungkin campakkan ke lubang sampah, campakkan ke neraka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fayarkumahu jami'an, maka Allah timpa-timpakan yang buruk ini. Kalau andai kata yang baik-baik tak ditimpa-timpa, baik-baik disusun. Buah yang baik-baik itu disusun baik-baik. Yang buruk, gini aja lah. Buang terus. Begitulah perumpamaan al-khabithun, orang-orang yang keji. Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alahu fi jahannam, dimasukkanlah ke dalam neraka jahannam, ulaika humul khasirun, itulah orang-orang merugi. Ada negeri yang ketiga, Ibnu Qayyim menyebutkannya dengan nama Darun fihi khubthun wa thayyibun. Ya, negeri yang dalamnya ada kebaikan, ada pula keburukan, wa huwa yafna, dan ini negeri-negeri yang tak kekal. Jika dua negeri pertama kekal, surga kekal, akhirat ya, di akhirat kala ada dua negeri yang kekal, surga dan neraka. Ada negeri yang tak kekal, kita bahas kemarin, saya menyebutkan kemarin, negeri tak kekal itu dunia. Dalamnya ada kebaikan dan dalamnya ada keburukan. Setiap keburukannya, ya setiap kebaikannya pasti bercampur padanya keburukan. Di dunia inilah ada orang baik, ada orang jahat. Ya, ada yang amanah, ada yang pengkhianat, ada pendusta, penipu, pencopet, pencuri, pencolong, perampok. Ya, ada pula yang baik kepada manusia. Ya, inilah negeri yang tak fana. Ibnu Qayyim juga memasukkan ke dalam jenis negeri yang tak fana ini adalah negeri neraka bagi orang-orang yang buruk bercampur buruknya dengan kebaikan, yaitu orang-orang beriman yang mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan. Mereka kelak akan dimasukkan negeri yang buruk, neraka, tapi tak kekal. Setelah itu mereka akan dikeluarkan dalam neraka, dimasukkan ke dalam negeri orang-orang yang baik, surga, setelah dihapuskan semua dosa-dosanya dengan dibakar. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pesan yang dipesankan oleh Nabiullah Yahya kepada Bani Israel dalam lima wasiat yang Allah perintahkan agar disampaikan ke Bani Israel. Wasiat pertama, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata Nabi Yahya, "Amurukum bis-salati," aku perintahkan kalian itu untuk salat. "Fa idza sallaitum fala taltafitu," kalau kalian sedang salat jangan menoleh-noleh. "Fa innallaha yansib wajhahu li wajhi 'abdih," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberdirikan wajahnya di hadapan wajah sang hamba. "Fi salatihi," dalam salat seorang hamba, "ma lam yaltafit," sebelum dia, selama dia tidak menoleh. Tatkala tadi kita salat subuh, ya, selama kita tak menoleh, Allah pun tak menoleh daripada kita, tetap bersama kita. Tatkala kita menoleh, Allah pun menoleh pula meninggalkan kita. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah jalla wa'ala menyebutkan makna menoleh dengan dua tafsiran. Pertama, menoleh wajah terlarang. Seperti begini solatnya, solatnya seperti begini. Ini terlarang. Tatkala seorang itu menoleh dengan wajahnya daripada kiblat, daripada tempat sujudnya, Allah akan menoleh daripadanya pula. Jika memang menolehnya bersangatan sehingga berpaling dengan kiblat, batal solatnya menurut para ulama. Apabila dia menoleh sampai begini, batal salatnya. Ya. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hal ini, ya. Kata Nabi SAW tentang menoleh, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil abdi. Menoleh itu adalah merupakan, ya, perbuatan atau tindak tanduk mencuri, yang mana syaitan mencuri daripada salah seorang kalian. Tafsiran menoleh yang kedua, dan ini yang lebih teruk lagi, menoleh dengan hati. Wajahnya ke arah kiblat, pandangan matanya ke tempat sujud, hatinya sedang ada di jembatan Barilang. Hatinya sedang ada di pantai-pantai yang ada di jembatan Barilang sana. atau hatinya menoleh ya ke mal-mal, ke plaza-plaza, hatinya menoleh kepada usaha dunianya, pekerjaan duniawinya. Ya, dan Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan asar bahwasanya tatkala tiap kala seorang hamba menoleh, menolehkan hatinya dalam sholatnya kepada selain Allah, Allah akan berkata kepadanya, ila khairin minni, apakah engkau menolehkan hatiku dengan sesuatu yang lebih baik daripadaku? Biasanya orang itu menoleh karena ada sesuatu yang lebih menarik. Ya, andai kata istrinya dia merasa tak puas ada istri orang lain lebih cantik, dia akan menoleh kepada istri orang lain. Tak ditengoknya istrinya. Kenapa? Karena anggapannya istri orang itu lebih cantik. Jadi bagaimana supaya tak lihat istri orang? Tengok istri kita sendiri. Jadi kata Allah, ila khairan minni, apakah engkau menoleh kepada sesuatu yang kau anggap lebih baik daripadaku? Ya. Inilah menoleh yang kedua, menoleh dengan hati. Tatkala hati kita menoleh daripada zikrullah, daripada mengingat Allah dalam salat, ketika itu Allah pun menoleh daripada kita. Subhanallah. Itu kajian kemarin pagi sampai di situ. Kajian hari ini lanjutannya tentang perkara menoleh ini, tentang perkara sholat. Wa mathalu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi aw bi qalbihi mathalu rajulin qad istada'ahu sultan. Perumpamaan orang menoleh dalam sholatnya, baik menoleh wajahnya atau menoleh hatinya, bagaikan perumpamaan seseorang yang dipanggil seorang penguasa raja. Fa'auqafahu baina yadayhi, raja panggil suruh berdiri di hadapan sang raja. Wa aqbala yunadihi wa yukhatibuh, raja mengajaknya berbicara, ya berdialog dengannya. Wa huwa fi khilali dzalika yaltafitu anis sultani yaminan wa shimalan. Perumpamaan laki-laki yang menoleh dalam salatnya dengan hatinya dan wajahnya bagaikan seseorang yang dipanggil raja, diberdirikan di hadapan sang raja, raja mengajak dia berdialog, berbicara, tapi dia melihat ke kanan dan ke kiri. Bayangkanlah itu. Kalau antum ajak anak antum bicara, enggak usah raja, kita saja. Anak itu diajak untuk fokus mendengar. Dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, sibuk dengan handphonenya. Kira-kira nyaman enggak bapak? Iya, setengah mati bapaknya menyampaikan petua-petua, dia sibuk kanan kiri, handphonenya mainkan handphonenya. Iya pak, iya pak, sepak kan terus. Ya pak, ya pak, ya pak. Itu kita. Ini bagaimana seorang raja, antum dipanggil presiden, diajak di depannya, akhi bicara dengan antum. Begini, begini, bagaimana pandangan antum tentang antum sibuk? Entahlah Pak Presiden, entah iya, entah enggak. Wajah entah kemana-mana. Oh sebentar Pak Presiden, aku lihat WhatsApp-ku dulu ini. Berani? Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aw qad insarafa qalbuhu 'anil sultan, fala yafhamu ma yukhatibu bih. Boleh saja tadi katakan wajahnya entah kemana-mana. Ini enggak, wajahnya kepada penguasa, ha? Tapi hatinya entah kemana-mana. Ada orang seperti begitu. Ku tengok dulu antum nih, mana yang wajahnya ke aku tapi hatinya ke Barelang. Tengok dulu. Abu Hafiz, aman? Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ngajar, bukan di sini, di kelas, murid itu memang sepenuh hati kepada kita, sepenuh wajah kepada kita, ha, teplong. Tapi entah kemana pikirannya. Eh fulan, oh ya Ustaz. Ini guru-guru tahu lah itu. Ya, inilah orang tadi panggil raja, tapi hatinya entah kemana, entah apa kata raja tak dengar. Kadang-kadang awak khutbah Jumat pun gitu. Tengok ke khatib tu, khusyuk nampak wajahnya. Tadi apa ceramahnya? Entah apa ya, tak tahu aku. Hatinya sedang lalai. Ya, Begitu juga lah perumpamaan orang yang menoleh dengan hatinya. Subhanallah. Sama dengan orang yang baca Quran, hatinya menoleh. Dia baca Quran, tapi hatinya entah di mana. Subhanallah. Tak ada hatinya apa yang dia baca. Allahu musta'an. Kata beliau, li'anna qalbahu laysa hadiran ma'ahu. Karena hatinya ketika itu tak ada bersamanya. Hatinya sedang menoleh, entah kemana. Ya. Lebih parah lagi, raja mengajaknya bicara, sibuk hatinya, pandangan mata memikirkan kehebatan istana. Hebat istana ini ya. Sehingga sana raja dari emas. Tengoknya mahkota raja, mahkotanya dari batu manikam, zamrud. Tengoknya tiang-tiangnya, lalai dia. Padahal mana lebih penting, istananya atau rajanya? Raja. Istana tanpa raja, enggak ada mana. Subhanallah. Raja tidak di istananya tetap raja. Subhanallah. Ya. Kata beliau, "Fama dhannu hadzal rajuli an yaf'ala bihi sultan?" Kira-kira apa anggapan laki-laki ini kelak? Kira-kira akan diapai raja dia? Ini yang manggilnya raja ini. Yang manggil presiden, tapi hatinya tak ada di sana. Menoleh entah kemana hatinya. Langsung presiden bilang, ini tolong kau masukkan ke rumah sakit jiwa orang ini sana, bawa sana. Ini orang gila kau bawa kemari. Subhanallah. Ya. Afalaysa aqallul maratibi fi haqqihi an yansarifa min bain yadayhi mamqutan mub'adan wa qad saqata min aynai. Bukankah yang paling minim laki-laki yang tak tahu beruntung ini, tak tahu keberuntungan, tak tahu dari ini, minimalnya disuruh raja suruh pergi sana bawa. Seketika jatuh daripada raja, ya, wibawa laki-laki ini enggak ada orang tak tahu diri ini orang tak layak dihormati. Keluarkan dia, itu minimalnya. Ya. Pada pasukan pengawal presiden, ini orang tolong campakkan jauh-jauh, jangan lagi nampak wajahnya sama aku, batang hidungnya pun jangan. Ini yang paling paling apa Abu Hafsa? Paling ringan. Wah, kayaknya harus dipanggil-panggil nih. Paling ringan. Fahadha al-musalli la yastawi wal hadiru al-qalbi al-muqbilu ala Allah Ta'ala fi salatihi alladhi qad ash'ara qalbahu 'azamata man huwa waqifun bayna yadayhi famtala'a qalbuhu min haybatihi wa dhallat 'unuquhu lahu wastahya min rabbih ta'ala an yuqbila 'ala ghayrihi aw yaltafita 'anhu wa baina salataihima kama qala Hassan ibn Athiyyah. Tentulah tak sama antara orang salatnya menoleh dengan wajahnya dan hatinya dengan seseorang, kata Ibn Qayyim rahimahullah, yang hatinya ada bersamanya, yang khusyuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa dia rasakan keagungan Allah dalam salatnya, betapa dia merasakan dia sedang diberdirikan di hadapan Allah jalla wa'ala dengan kebesarannya, maka penuh hatinya dengan rasa, yakni rasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya wibawa Allah di matanya, seketika terasa begitu hinanya dirinya. Lehernya tak ada apa-apa dibandingkan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduklah lehernya kepada Allah. Sujudlah dia, tersungkurlah dia. Wastahya min Rabbih. Betapa malunya dia kepada Tuhannya. Ya, andai kata dia itu didapati Tuhannya menoleh kepada sain Allah jalla wa'ala. Subhanallah. Wa baina salatihima, maka perumpamaan dua orang ini yang salatnya hatinya entah kemana-mana, wajahnya pun menoleh entah kemana, dengan orang yang hatinya fokus, wajahnya pun khusyuk melihat tempat sujudnya tak menoleh, bagikan perkataan Hassan bin Athiyyah, innar rajulaini layakunani, sungguh dua orang laki-laki benar-benar fil salati al-wahidah, dalam satu salat, wa innama bainahuma fil fadli kama bainas sama'i wal ard, perumpamaan keduanya bagaikan perumpamaan langit dan bumi, sama samping-sampingan, yang satu sampai ke langit, yang kedua di bumi saja dia, padahal sama salatnya. Yang membedakannya apa? Hati tadi. menolehnya hati. Subhanallah. Wa dzalika anna ahaduhuma muqbilun biqalbihi 'ala Allah azza wajalla, karena yang satu benar-benar khusyuk menghadap Allah, hatinya sepenuhnya dihadapkan kepada Allah. Wal akharu sahin ghafilun, yang lain lalai, lengah. Subhanallah. Mari kita berhenti sejenak, pikirkan gimana salat kita itu masing-masing. Sebentar, berhenti sebentar. Gimana nyosor kita tadi subuh? Udah. Dan antum bayangkan kemananya hati antum menoleh. Masing-masing tahu jawabannya. Fa idza aqbala al-'abdu 'ala makhluqin mithlihi wa bainahu wa bainahu hijabun lam yakun iqbalan wa la taqriban fama adh-dhannu bil khaliqi 'azza wa jalla. Apabila seseorang hamba berjumpa berhadapan dengan seorang hamba yang sepertinya sama-sama makhluk, tapi antara keduanya itu dihalangi dengan hijab, ya, lam yakun iqbalan wa taqriban, hal ini tidaklah dikatakan mereka berhadap-hadapan, tak dikatakan mereka sedang berbicara dengan dekat. Famadhannu bil khaliqi azza, bagaimana dengan Allah azza jalla? Subhanallah. Wa idza aqbala 'ala al-khaliqi 'azza wa jalla wa bainahu wa bainahu hijabu ash-shahawat wal wasawis wan nafsu mashghufatun biha mal'an minha fa kayfa yakunu dhalika iqbalan waqad alhathu al-wasawis wal afkar wa dhahabat bihi kullu madhhabin. Jadi orang kalau andai kata bertemu dengan orang lain dijauhkan dengan hijab, dengan benteng, dengan dinding, tak bisa komunikasi, terputuslah komunikasi, tak bisa dia menyuruh orang yang di balik dinding itu, karena dindingnya tebal, temboknya tebal, hijabnya tebal, putuslah komunikasi karena ada hijab. Ini makhluk dengan makhluk. Sekarang kata beliau, wa idza aqbala 'alal khaliq azza jalla, ketika seseorang menghadap Allah sang pencipta, Tuhan yang maha perkasa lagi mulia, wa bainahu wa bainahu hijab, sementara antara dia dan Allah ada dinding penghijab, tembok pemisah. Apakah dinding pemisah tersebut? Hijabus syahawat. Dinding yang memisahkan dia dengan Allah itu adalah hijabus syahwat, dinding syahwat yang tak terkendali, syahwat yang bukan pada tempatnya. Ini yang halangi seorang untuk berkomunikasi dengan Allah. Inilah hijabnya, inilah rupanya membuat dia tak khusyuk. Kenapa? Ada hijab. Apa itu hijab tadi? Syahwat. Ya, syahwat kepada dunia dan gemerlapnya. Kita bahas kemarin, syahwat itu dunia semua. Syahwat kepada harta, kepada jabatan, kekuasaan, wanita, kedudukan, ya, semuanya syahwat. Sehingga dia perturunkan hawa nafsunya, sehingga tergincir melakukan apa-apa yang Allah larang, jalla fi'ulah, untuk mendapatkan syahwatnya, untuk meraih kedudukan, meraih kursi, meraih jabatan, semua dia lakukan. Membeli suara, menipu orang, berbuat kezaliman, memalsukan, semua. Subhanallah. Ya, demi harta apapun dilakukan, menipu, merubah data, mencopet, buat janji, membuat surat-surat palsu, semua dia lakukan. Ya, inilah namanya hijabu asyahwat. Bagaimana seseorang akan dapat berkomunikasi dengan Allah dalam salatnya, padahal salat itu adalah komunikasi munajat, sementara dia telah terdinding dengan syahwatnya. Hijab syahwat wal wasawis, yang kedua terdinding dengan hijab yang namanya al wasawis, bisikan-bisikan syaitan. Tak kena yang pertama, kena yang kedua. Banyak kali dibisikkan syaitan ketika sedang sholat. Sandalmu yang mahal tadi itu kau tempatkan di sana di bawah kolong mobilmu. Kenapa kau lupa? Nah, ketika sholat dia sibuknya di sandal, ketika sholat syaitan di bawah kolong mobilmu kau tadi lupa kan? Pikir, oh iya juga, senang sholat ini. Wasawis, bisikan-bisikan syaitan. Subhanallah. Dia sedang sholat pun dia sedang berkomunikasi dengan dirinya sendiri, bukan dengan Allah. Handphoneku ini udah jadul, ini aku ganti nanti bentar lagi mau pergi ke matahari ini. Duh, malu bawanya kemana-mana. Bicaralah kawan. Ini namanya apa? Wasawis. Bisikan-bisikan. Subhanallah. Ini yang mengganggu orang dalam salatnya, dunia dan gemerlapnya. Wan nafsu mashghufatun biha. Sementara jiwanya begitu merindukan, begitu ambisi untuk mendapatkan segala macam syahwat tersebut. Ya. Mal'an minna full. Nafsunya, jiwanya itu full dengan ambisi untuk mendapatkan syahwat. Full dengan mendengarkan segala macam bisikan-bisikan dalam solatnya. Fakaifa yakunu dzalika iqbalan? Bagaimana dikatakan dia menghadap Allah? Waqad alhathul wasawis, sementara bisikan-bisikan telah membuat dia lalai. Kadang-kadang kita tak tahu dah berapa rakaat solat, apalagi solat di rumah. Semua, jangankan solat di rumah, solat berjamaah pun ketika imam salam kita tertinggal, tinggal dua rakaat. Nah, udah kacau balau lah soalnya itu. Berapa lagi? Satu lagi atau dua lagi ya? Udah kacau balau. Padahal baru sama-sama soalnya berjamaah. Karena tertinggal. Subhanallah. Udah lupa dia. Syukur dengan imam dari awal sampai akhir. Maka rakaatnya tak bertambah. Tapi baru dia sadar ketika imam assalamualaikum warahmatullahi. Baru sadar dia. Sementara ketika sholat hatinya lalai entah kemana. Sebagaimana khutbah Jumat, ketika khatib mengatakan, ya, aqimus shalah, baru dia sadar. Innallaha ya'muru bil 'adli ihsan wa ita'il qurbah. Terakhirnya aqimus shalah. Ah, baru terbangun kawan. Apa isi khutbahnya? Entahlah. Subhanallah. Wadahabat bihi kurla madhab. Padahal bisikan-bisikan, padahal syahwat telah membawa dia kemana-mana. Wal abdu idha qama fis salati gharas syaitan minuh. Seorang hamba itu ketika sedang berdiri sholat, syaitan begitu iri kepadanya. Subhanallah, yang paling dibenci syaitan itu adalah sholat. Makanya syaitan tiap malam orang mau tidur, diikatnya manusia itu dengan ikatan-ikatan. Subhanallah. Andai kata tetap bangun, pergi berwudu, lepas satu ikatan, tak peduli dia. Ya. Jalan ke masjid, lepas ikatan kedua. Salat, lepas semua ikatan. Dia pun semangat dalam hidupnya setelah salat. Subhanallah. Syaitan paling benci kalau kita salat. Bagaimana caranya supaya dia dapat melampiaskan iri dan dengkinya? Fa innahu qad qama fi a'zami maqam. Orang sedang salat itu syaitan iri karena seorang hamba sedang berdiri dalam keadaan yang paling utama. Ya, fi a'zami maqamin. Ya. Wa aqrabihi. Dia sedang berada pada tempat yang paling mulia, paling agung, paling dekat dengan Tuhannya. Wa aghyadhihi lisyaitan, tempat yang paling dibenci syaitan. Wa ashaddihi alaih, yang paling dimurkai syaitan. Fahuwa yahrisu wajtahidu kullal ijtihad an la yuqimahu fih. Maka dia bersungguh-sungguh berupaya berijtihad, ya, agar jangan sampai hamba ini dapat benar-benar menegakkan salatnya. Bal la yazalu bihi ya'iduhu wa yumannihi wa yunsih. Tapi syaitan akan berupaya semaksimal dia mampu untuk memberikan iming-iming, janji-janji, harapan-harapan, sehingga membuat orang itu lupa. Wa yunsihi wa yajlibu alaihi bi khailihi wa rajilihi. Bahkan dia kirimkan pasukan-pasukannya, bagikan orang sedang bertempur, dikirimkan pasukan berkuda, pasukan pejalan kaki. Syaitan pun kirim bala tentaranya. Bukan satu orang yang, bukan satu syaitan yang menggoda. Bala tentaranya disuruh menggoda semua. Yuhawinu alai sya'nas salah. Bagaimana agar hamba itu menyepelekan perkara salat. Udah azan pun, tanggung dikit lagi kerjaan nih. Subhanallah. Jadi sepele seseorang sholat. Ya. Fayatahawanu biha. Akhirnya orang pun lalai-lalailah dalam sholatnya. Mula-mulanya masih lalai, masih dikerjakan, tapi sudah mau habis waktunya. Asarnya matahari mau tenggelam, subuhnya matahari mau terbit. Lambat laun fayatrukuha. Hamba itu pun meninggalkan sholat. Ketawalah syaitan. Kata syaitan, resmilah kalian menjadi kawan kami. Subhanallah. Itulah kerja syaitan. Allahu Akbar. Syaitan itu tak ada kerjanya kecuali menggoda manusia. Tak ada yang lain. Dalam segala keadaan, kita mau tidur, bangun tidur, apapun juga, mau makan, mau minum, mau buka pintu rumah, syaitan akan senantiasa mengintai, mengintai hamba. Allahu Akbar. Apalagi ketika sedang sholat, tempat yang paling mulia seorang berada padanya, paling agung, paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'in ajaza an dzalika minhu. Andai kata tak berhasil dia membuat orang itu meremehkan sholat, melalaikannya, tetap ini orang sholat, tak peduli. Mampu dia dapat ya istiqamah untuk tetap mengerjakan sholat pada waktunya, ya wa asahul abdu, tak mampu dia membuat hamba ini tersesat dalam hal ini. Hamba tetap menentang syaitan, tetap mengerjakan sholatnya di awal waktunya. Wa qama fi dzalikal maqam, tetap dia berdiri pada tempat yang paling utama tersebut. Tatkala tak mempan yang namanya menyia-nyiakan sholat, dia akan pindah kepada langkah kedua. Ketika orang itu sholat, aqbala aduwullahi ta'ala, datanglah seketika musuh Allah tersebut. Yakhturu bainahu wa baina nafsih, mengajak dia berbincang-bincang dengan dirinya sendiri. Mengajak orang sedang sholat itu berbincang-berbicara dengan hatinya. Wa yahulu bainahu wa baina qalbih, berusaha syaitan menghalangi orang tersebut antar dirinya dan hatinya untuk fokus sholat. Wajadkiruhu fi salati ma lam yakun yadhkur qabla dukhuli fiha. Diingatkan syaitanlah segala sesuatu yang tak pernah dia ingat kecuali dalam salat, baru diingatkan. Subhanallah, tentang segala hal, mimpi-mimpi, cita-cita, harapan-harapan dalam salat itu diingatkan oleh syaitan. Subhanallah. Ini langkah kedua. Ketika langkah pertama tak mempan. Apa langkah pertama tadi? Berusaha untuk membuat orang melalaikan sholat. Tak mempan, tetap hamba sholat. Langkah kedua. Ya, sehingga syaitan membisikkan macam-macam ke dalam hatinya. Semua yang dia lupa-lupa diingatkan syaitan ketika dalam sholatnya. Subhanallah. Hatta rubbama kana qad nasiya syai'a wal hajah. Bahkan kadang-kadang dia ada satu hajat yang dia lupa, satu benda yang paling penting dia lupa. Wa aisa minha, orang ini sudah putus asa. Ah, lewatlah dompet ini, tak tahu aku di mana lagi, aku letakkan. Dicuri orangnya itu sudah selesai. Putus asa dia. Fa yudzakkiruhu iyyaha fi shalah. Dalam salat itu diingatkan syaitan. Di bawah jokmu kau taruh, kau lupa. Itulah, kau masih muda aja cepat kan lupa. Oh iya betul, di bawah jok motorku. Ketika sholat diingatkan. Liyushghila qalbahu biha. Agar hatinya sibuk memikirkan segala sesuatu tersebut. Ya, sudah tahu dompetnya dalam di bawah jok. Kata syaitan, kau tahu enggak ini zaman-zaman banyak pencuri loh. Kau tengok-tengoklah. Dompetmu itu kira-kira dibongkar orang enggak joknya itu? Sibuk dia, keluar enggak salat aku batalkan atau enggak? Berperang hatinya. Ya, ah tawakal aja kepada Allah. Tawakal kau bilang. Pulang nanti tak bisa kok bensin. Ngoko sorong tuh. Pakai apa kau nanti? Dibisik ke setan macam-macam. Subhanallah. وَيَأْخُذُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّهِ. Berhasillah syaitan membawa orang ini lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. fayaqumu fiha bila qalbin, maka dia pun tetap berdiri salat tapi salatnya tanpa hati nurani. Salatnya hanyalah fisik yang bergerak, rukuk, sujud, i'tidal, hatinya kosong, bagikan handphone casing aja isinya tak ada. Begitulah orang salat tanpa khusyuk. Nampaknya handphonenya mantap, mereknya merek mahal, dalamnya mesin jahit. Subhanallah. Fala yanalu min iqbalillahi ta'ala wa karamatihi wa qurbihi ma yanalu al-muqbilu ala rabbih azza jalla. Orang seperti ini tak akan mungkin dapat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berdialog dengannya, memuliakannya, mendekatkannya, mustahil. Sebagaimana orang yang al-hadir biqalbi, orang yang hadir dengan hatinya, fi salatihi, dalam salatnya. Subhanallah. Sebagaimana tadi kita katakan, ada dua orang di pengeraja, yang satu khusyuk fokus mendengar apa pun kata raja, dia dengarkan dengan baik, dia kerjakan. Ini akan dimuliakan raja. Yang satu tak mendengarkan, ditendang raja keluar daripada istana. Begitulah kira-kira kita sholat tuh. Enggak tahulah kita tiap hari ditendang enggak kita tuh. Masing-masing orang bisa menilai sholatnya. Dicampakkan dari luar masjid sana. Ini sholatmu, pap, dibuang. Tak ada gunanya nih. Subhanallah. Ngeri kita kajian ini kan. Ngeri enggak? Ngeri. Tapi nanti suhur, tengok lagi lah. Subhanallah. Al-hadir kata beliau, fayansarifu min salatihi mithla ma dakhala fiha. Dia masuk ke dalam salat seolah-olah sebagaimana belum salat, tak ada makna sama sekali. Tak ada perubahan. Begitulah orang yang tak khusyuk, tak fokus dalam beribadah. Pulang daripada haji lebih parah daripada sebelum haji. Ada enggak seperti itu? Ada. Tengoklah artis-artis itu. Dulu masih semi-semi apalah, buka bajunya masih semi-semi. Keluar daripada haji benar-benar sempurna telanjangnya, iyadan billah. Karena entah bagaimana hajinya. Demikian juga lah salatnya pun entah bagaimana. Ya, ini yang tak dapat menghalangi seorang daripada keji dan mungkar itu seperti ini. Subhanallah. Ini salat yang masih membuat pelakunya korupsi, manipulasi, khianat, menipu. Inilah sholat yang seperti ini nih. Subhanallah. Yang hanya fisiknya saja. Subhanallah. Sebagaimana ikhwan-ikhwan yang tampak ngaji itu, ada yang masih zuhirnya aja nampaknya, casingnya aja, celana cingkrang, jenggot, masya Allah, baju mantap, dalam kosong, melompong, ompong, bolong, tak ada apapun juga. Dapat nipu-nipu dia. Dapat melarikan kotak infak, larikannya kotak infak. Subhanallah. Kata beliau, bayan sanifu min salati mitla ma dakhala fiha bihutaya, bikhatayahu wa dhunubihi wa asqalih. Maka taklah dapat menggugurkan sedikit pun dosa-dosanya. Padahal dikatakan salat menggugurkan, mukaffiratan lima bainahuma, lima bainahunna, menggugurkan antara salat-salat tersebut segala macam dosa-dosa yang terdapat antara keduanya. Ya, lam takhifa anhu bisalah, tak dapat menjadi ringan dosa-dosanya dengan salat. Fa inna salata innama tukaffiru sayyiati man adda haqqaha. Salat itu dapat menghapuskan dosa-dosa orang yang mengerjakannya dengan benar. Menunaikan semua hak salat, rukunnya, syaratnya, kewajibannya, khusyuknya. Ya, ini yang dapat menggugurkan. Kalau wudhunya aja sudah tak sah, bagaimana mau digugurkan salatnya? Kakinya mungkin tumitnya tak basah karena siram-siram gini aja, tak dicuci baik-baik, sudah kena. Di syarat saja sudah tak terpenuhi. Subhanallah. Telah terpenuhi rukunnya, syaratnya, kewajibannya, khusyuknya pun paling penting. Inti sholat itu khusyuk. Karena itu dilarang banyak hal kita kalau mengerjakan sholat jika dikhawatirkan mengganggu sholat. Kata Nabi, la sholata, ya, wa huwa yudafi'ul akhbathan. Janganlah seorang sholat sedang dalam keadaan ingin buang hajat, buang air kecil. Ya. Jangan dia dulu sholat, kerjakan dulu hajatnya. Buang air besar, buang air kecil, baru sholat, karena intinya adalah khusyuk. Bihadrati ta'am. Dan janganlah seorang sholat, makanan telah terhidang, tersaji, dan dia kelaparan. Karena intinya khusyuk. Karena itulah kata Nabi, abidu bisolati, tunggu ketika zuhur, lambatkan waktu sholat, kalaulah bersangatan panas. Fa'inna syiddatul harri min fihi jahannam. Sesungguhnya panas bersangatan adalah merupakan daripada uap neraka. Tunggu supaya khusyuk. Makanya masjid yang dalamnya penuh dengan kenikmatan, ada air kondisinya, ada AC-nya, ini membantu khusyuk. Ya, membantu khusyuk untuk sholat. Daripada orang yang sholat keringatnya gini-gini, ha, sibuk kawan tua, begini sholatnya, panas. Syekh Ibrahim panjang-panjang pula dibanti kawan, tambah parah dia. Siapa nih imamnya nih? Ini contoh aja sih. Subhanallah. Maka ini semua membantu kekhusyukan. Jadi yang dapat mengukuhkan sholat, dosa-dosa itu adalah sholat yang dikerjakan padanya semua hak sholat. Wa akmala khusyu'ah, disempurnakan khusyuknya. Wa waqafa baina yadayillahi ta'ala biqalbihi wa qalbihi, sepenuh hati dan diri sedang berhadapan dengan Allah SWT. Bukan hanya sekedar diri saja, dan dengan sepenuh hati dan dirinya. Fahada idan sarafa minha wajada khiffatan min nafsi. Orang seperti inilah ketika selesai sholat, terasa menjadi ringan beban dosa-dosanya. Berkurang dosa-dosanya. Terhapus dosa-dosanya. Merasa ringan di hati, menjadi lega, tenang, tentram. Tidak galau. Kalau kita selepas sholat masih galau tuh, sholat kita bermasalah. Subhanallah. Karena itulah Allah rahmat kepada kita. Setiap kali habis sholat, kita disuruh mengucapkan apa? Astagfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Karena entah kemana hati kita. Subhanallah. Ya. Fahadha idan sarafa minha wajada khiffatan min nafsi wa ahassa bi athqalin qad wudhi'a. Orang seperti inilah ketika selesai salat terasa ringan beban dosa-dosanya, seolah-olah semua dosa-dosa telah dipindahkan daripada pundaknya. Fawajada nasyatan wa rahatan wa ruhan, maka semakin terasa baginya nikmat salat. Hatinya pun hilang daripadanya segala macam kegundahan, kegalauan. Dia merasa tenang, merasa tenteram. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha, sampai pada tingkat dia tuh ingin salat tuh kalau bisa jangan berhenti-berhenti dari salat, mau salat. Kalau sedang khusyuk, sedang nikmat hati sedang hadir, salat di Masjidil Haram tuh tak terasa panjangnya. Mau atau usah berhenti-berhenti membaca terus. Itu kalau lagi sedang apa? Khusyuk. Kalau lagi sedang ngantuk, ya Allah, cepatlah selesai Pak Imam. Ya, ketika khusyuk, mau kita tak mau selesai di pasal itu, ingin berlama-lama karena nikmat dalamnya. Kita rasakan kenikmatannya. Dan itu yang dirasakan Nabi dan para sahabat Nabi, itu kegalauannya dihapuskan dengan salat. Tiap kali Nabi merasa sudah mulai gersang hatinya, kata Nabi, ya Bilal, nadin nasa arihna bisalah. Kau tegakkan dulu azan, panggil orang sholat. Arihna bisalat ya Bilal, buatlah kami merasa merasa nikmat wahai Bilal dengan sholat. Arihna, buat kami nyaman, tentram, istirahatkan kami daripada penatnya dunia ini dengan sholat. Allahu Akbar. Kalaupun kita sholat masih juga membawa penatnya dunia, itulah yang tadi kita bahas. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minna, sampai orang yang begitu nikmat dalam sholatnya berandai-andai kalaulah dia tak usah berhenti, tetap terus sholat. Ingat kisah dua orang yang berjaga malam, yang satu kata kawannya, kau tidur biar ku jaga malam ini. Sholat dia dipanah oleh seseorang Yahudi, karena Yahudi tersebut istrinya terambil daripada tawanan. Malam hari dia marah, dia cari kesempatan, dia panah orang mukmin ini yang sedang sholat. Subhanallah. Masuk ke tubuhnya panah, tetap dia kerjakan sholat, tak berhenti dia. Subhanallah. Sampai akhirnya selesai sholat, dia bangunkan sahabatnya. Kata sahabatnya, kenapa tak dari awal kebangunkan? Aduh, rasaku sayang kali sholatnya mau ku tinggalkan tadi, mau ku aku sedang membaca surat ini, kayaknya tak nikmat kalau tak aku selesaikan. Ya, tak terasa bagi dia. Mau dia tak keluar daripada sholat, karena takut darahnya habis, maka dia bangunkan kawannya. Inilah dia sholat mereka. Sebagaimana sholatnya Urwah bin Zubair, kakinya harus diamputasi, kata dokter, ini berat nih, kalau kau memang mau diamputasi, ini kau minum lah ini khamar nih, mendingankan supaya kau mabuk, nanti kau tak terasa ini. Kalau istilah kita bius, inilah biusnya nih, anestesinya nih, minum kau dulu. Dulu tak ada bius seperti kita yang canggih, suntikan sini tak berasa lagi, tak ada. Jadi bagaimana, minumkan khamar. Kata dia, alhamdulillah, aku minum khamar, enggak lah. Gini aja, kau tunggu aku sholat duduk ini. Nanti ketika sholat kau potong lah. Subhanallah. Ketika sholat dikerjai orang tuh. Allah Akbar. Inilah. Mereka sudah benar-benar makamnya tinggi, fana dalam sholat. Ya. Kemudian. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha li'annaha qurratu 'ainihi, karena itulah merupakan kebahagiaan hatinya, mata pandangan matanya, wa na'imu ruhi, itulah kebahagiaan ruhnya, wa jannatu qalbihi, itulah surga hatinya, wa mustarahuhu fid dunya, yang membuat dia merasa nikmat hidup di dunia ini. Sebagaimana kata sebagian sahabat, kalau bukan karena ada salat malam, kalau bukan karena ada nikmatnya berpuasa ketika panas-panas hari di siang hari, kalau bukan karena adanya teman-teman soleh, aku tak mau lagi hidup di dunia ini. Subhanallah, ini Hasan Umar nih. Aku masih betah di dunia ini karena tiga hal. Satu, karena aku masih merasakan nikmatnya qiyamul lail. Kedua, nikmatnya berpuasa ketika panas-panas tadi. Ketiga, masih ada kawan-kawan soleh hidup di dunia ini. Kalau tak ada tiga ini, udah tak mau lagi hidup di dunia ini. Subhanallah. Ya. Kalau kita, satu, selama ada pulsa, selama ada paket data, aman lah itu. Tak ada paket data, galau tingkat tinggi, stres, kayak mau bunuh diri. Ya. Yang kedua, selama ada uang di kantong, aman lah itu. Kok rogo-rogo, tak ada lagi uang, heboh lagi kita itu. Ketiga, ada pekerjaan. Tak ada kerjaan, nganggur, stres lah itu. Subhanallah. Tak pernah kita ketahui salafus saleh itu stres gara-gara tak kerja, ya. Tak pernah. Tak pening mereka. Awak ini pening kali. Tak mau buat kerja sendiri. Subhanallah. Kemudian. Fala yazalu ka'annahu fi sijnin wadhiqin hatta yadkhula fiha. Orang itu merasa dalam penjara yang sempit, sumpek, bau busuk. Ketika belum masuk dalam sholat. Ketika masuk dalam sholat, seolah-olah keluar daripada penjara dunia yang busuk dan bau ini. Subhanallah. Ya. Fayastarihu biha, keluar daripada penjara rasanya kalau andai kata dia masuk ke dalam sholat. Penjara dunia yang penuh dengan sumpek nih. Sumpeknya dunia ini. Banyaknya pesaing-pesaing dunia ini. Payah kita. Para ulama mengumpamakan dunia ini bagaikan anjing. Bagikan tulang-tulang yang diperbutkan anjing-anjing. Subhanallah, anjing-anjing kurap. Bukan anjing herder, anjing-anjing kurap berebut dunia. Itulah dunia itu. Gara-gara itu berantem tuh anjing, berkelahi cakar-cakaran. Padahal diperbutkannya apa? Tulang. Subhanallah. Ya Allah Akbar. فالمحبون يقولون, maka orang-orang yang mencintai Allah berkata, nusalli fanastariha bisalatina, kalau kami salat kami merasa beban segalanya hilang, istirahat kami dengan nikmatnya salat. Kama qala imamuhum wa qudwatuhum wa nabiyyuhum, sebagaimana pemimpin mereka berkata, nabiyuna Muhammad SAW mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, arihna bisalah, buatlah kami tentram wahai Bilal, hilangkan kegalauan kami dengan salat, segera serukan salat, panggil orang, ajak orang untuk ke masjid ini biar kita mengerjakan salat. Walam yaqul arihna minha, bukan Nabi mengatakan, hai Bilal, kau cepat segera panggil orang sholat, aku mau keluar daripada sholat, capek aku dengan sholat. Nah, begitulah kita. Kalau Nabi mengatakan, arihna bis sholati, wahai Bilal, buat kami merasa tentram, nikmat dengan sholat. Kalau kita mengatakan, wahai muazin, arihna minas salah, buatlah kami nyaman. Kami dah lama kali salat, cepatlah kami mau keluar nih, mau kerja banyakin lagi. Ah, begitulah kita kira-kira. Subhanallah. Satu baris lagi, sabar ya. Masih ada waktu 5 menit. Satu baris. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Nabi, dibuatkan untukku kenikmatan jiwaku, ketenteraman hatiku, teduhnya pandangan mataku ada pada salat. Faman ju'ilat qurratu aini fi shalati, fa kaifa taqirru 'ainuhu bidunha. Barang siapa Allah jadikan salatlah kesenangan jiwanya, kenikmatan hatinya, bagaimana akan merasa senang dengan selainnya? Wa kaifa yutiqu sabr 'ana, bagaimana dia mampu sabar daripada salat? Kalau andai kata dibolehkan, mungkin tak berhenti dia salat terus. Tapi ada waktunya masing-masing Allah berikan. Subhanallah. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah, pencerahan pagi hari ini, kajian pengganti menggantikan Ustaz Rahmat. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu alaihi Muhammad. Ya, ada satu pertanyaan. Biasanya kita enggak ada pertanyaan nih. Ini mengikuti tradisi Ustaz Rahmat ini. Ada kata Rasulullah, sekelompok kaum muslimin yang bacaan Al-Qur'annya bagus, salatnya bagus dan berpatokan dengan hadis-hadis yang jarang kita dengar. Tahu mereka keluar dari Islam, jika menjumpai mereka maka perangilah mereka kelompok firqah syafi'in wasanun. Bukan khawarij. Mereka kata Rasulullah, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalian jika membandingkan salat kalian dengan salat mereka, kalian merasa rendah. Rendah. Kenapa? Karena banyaknya jumlah bilangan salat mereka, karena tampaknya secara zahir khusyuknya mereka dalam salat. Zahirnya demikian. Ya. Banyaknya pun lebih banyak mereka, khusyuknya pun lebih nampak secara zahir khusyuknya mereka. Subhanallah. Ya, bacaan Quran lebih banyak daripada bacaan Quran sahabat, tapi mereka keluar daripada pemahaman agama. Sebagaimana keluarnya anak panah menembus buruannya. Kalau akan jumpai mereka, perangilah mereka sebagaimana dibinasakannya kaum Ad dan Tsamud. Subhanallah. Ini untuk kaum khawarij hadisnya. Ya. Kaum khawarij tadi salatnya banyak, puasanya banyak. Tetapi yang rusak adalah i'tiqadnya, keyakinannya rusak. Subhanallah. Ya. Banyak orang-orang yang nyempal, kelompok nyempal, salat dijaga, waktu tak pernah tinggal. Jemaah terus menerus tapi nyempal. Karena agama ini bukan hanya salat, ini bagian kecil salat ini. Daripada banyaknya bagian-bagian agama, rukun Islam itu bukan hanya salat saja. Itu rukun Islam. Ya. Kalau ini pun kita tak selamat, bagaimana yang lain selamat? Subhanallah. Kalau anda kata ini selamat, belum tentu yang lain selamat. Banyak orang yang menjaga salatnya, ya. Tapi tak selamat yang lain-lain. Dalam muamalat tetap masih rusak, ya, masih dalam kubangan-kubangan riba dan semacamnya, solatnya tak pernah tinggal, tapi dalam kezaliman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan semacamnya. Jadi intinya, ya, kita bahas tadi tentang solat, tapi bukanlah dia segalanya dalam Islam, walaupun dia adalah merupakan amal yang paling terpenting setelah tauhid. Tapi Islam itu masih banyak lain-lainnya. Ya, dan kita akan pelajari semua Islam itu dalam kajian-kajian kita, semua kita bahas. Sahih Bukhari, dalamnya segala sesuatu sudah hampir selesai. Ya, bagi yang ikut istiqamah, alhamdulillah tafsir sudah sampai kepada surat Yusuf. Subhanallah, ya. Begitulah kita terus belajar dan belajar supaya kita tak tahu Islam itu hanya salat saja. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.